Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Mojowarno, Mbak Nun. Ngeten Mbak Nun, saderenge kula tanglet kula kajenge curhat riyen. Pertama, kula niku pedagang kaki lima. Lah kula kepingin urip kula niku luwe gaya lah ngoten menen. Pertama ngeten. Setiap kali kula jualan umane nyambut damel lah ngoten. Niku gagal terus. Suatu contoh nggih, kula pertama niku sadian mie ayam. Sadereng kula sadian mie ayam niku pun kula pelajari mie ayam niku. Terus rasane ngempun enak. Akhirnya berapa bulan terus gak laku, akhirnya bangkrut. Ganti lagi ke jualan es dawet. Lah saya pindah ke jualan es dawet itu, saya pelajari memang es dawet itu piye caranya supaya enak, itu tak pelajari. Terus akhirnya bangkrut lagi. Sampai beberapa kali lah saya niku jualan gonta ganti. Niki enten tiga pertanyaan Mbak Nun. Untuk mencapai tiga, menaikkan dari tindakan satu ke tindakan dua untuk mencapai keberhasilan. Niku kula niku nopo kurang sabar, nopo kula kurang berusaha, nopo kula niki pancen wis ngene iki. Maksudnya niku gak iso luwe kaya wong-wong lah, masalahnya kula niku sering dinyaki tangga-tangga menen. Ya. Awakmu iki ket biyeno jek melarat ta sih. Ngoten e sing katane iku. Kon gak lulus SMK pindah aliyah. Gak lulus aliyah pindah SMA. Ngono toh? Anda diuji, dijawab ujiannya cek ningkat derajatmu. Awakmu mempelajari mie ayam terus mari ngono oleh pirang wulan gak payu. Pelajarono apa sebab gak payu. Takon-takon kiwa tengen ya. Terus berjuang. Urip iku nomor 1 dudu hasilnya tapi berjuang. Urip iku nomor 1 nandur dudu woe. Sebab woe iku sing garakno woe iku Gusti Allah. Awakmu sing nandur. Terus berjuang gak apa-apa. Kon iku gak ruta aku iki ya melarat. Raimu ya. Kau tak kandani ya. Uang kaya aku iki lho, sapa sing wani? Sapa sing nek aku njaluk duwe aku wis aku nek gelem berpolitik, gelem berdagang, gelem dadi komisaris, sapa sing gak nrimo aku? Kuah be seneng nek aku gelem ndek kono. Tapi kabeh tak tolak. Aku pokoke duwe iki lho Gusti Allah. Ngono lho. Nek ono aku disuguhi mangan alhamdulillah tapi aku gak njaluk. Ngono ya. Itu pun kalau saya disuguhi harus pantas, harus pada saat, pada ketepatan akhlaknya. Kalau ndak pada ketepatan akhlaknya ya saya juga tidak mau. Aku nek dalam dadi pejabat tahun 80 aku wis menteri 1982 pemilu waktu itu zaman Pak Harto aku menteri, tapi aku gak gelem. Karena saya harus menemukan apa yang Allah kehendaki kepada saya dan saya harus menikmati apa yang Allah kasihkan kepada saya. Jadi awakmu oleh tantangan jawaben dolek ana meneh terus aja putus asa. Mergo pedomanmu iku melarat soge salah. Harus bagaimana itu, Man? Ya tek. Aku nyuwun sewu ya, aku mlebu rene mang lho, aku mlebu rene iki mang lho. Aku iki kagum ana nggon saene ombo niku tukune pira. Ana gedung apik-apik nek jero lukisan-lukisan gedunge apik, AC iku pira duwike? Aku sing terkenal sak dunya gak iso gawe kaya ngene. Gak apa-apa aku. Kyai Kanjeng iki lho. Melarat-melarat. Ya aku gak nemen-nemen melarate tapi aku gak golek soge. Pokoke kon kudu mantep kok karo sing kok lakoni nek iku bener lakonono terus. Bah wong liya ngomong ya apa dudu urusanmu. Sing penting sing ndelok kon iku Gusti Allah nomor 1 ngono lho. Wis lakonono terus. Aja ndolek soge. dolek bener oleh menyambut gawe, tepat oleh menyambut gawe. Kan mie ayam ganti es dawet ganti manuk, manuk ganti nekeran, nekeran ganti ake. Kan gak ahli apa-apa, saya selalu dikono meneh jajal, apa sebabnya mie ayam kubian gak payu, apa sebabnya dawet ku gak payu. Terusnya konco-konco nih ku, gak gelem dukuno aja ini, ngotong teman. Oke. Maksudnya itu kurang dukungan spiritual. Nah saiki awakmu mendukung nang Gusti Allah. Oke, perkane ngeten jenen. Kula niku mboten percaya kali dukun niku. Nah, ya wis ta. Nek kon gak percaya karo dukun terus kanca-kancamu ngomong kon gak kok dukun malah. Perkane kanca kula sing sukses niku rata-rata nggih ndamel dukun mana. Terus kon awakmu kepengin aku menyarankan ya wis kon nang dukun ae ngono. Kon tak kandhani rek ya, kon aja urusan tujuanmu kudu akhirat. Wa taghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia, tujuannya akhirat tapi ojo lali dunia. Perkara dunyamu kadang payu, kadang gak payu gak masalah. Sing penting aku bener nang Gusti Allah, ngono lho rek. Loh, wong gak ropopo ilmune gak cukup, pantes yo gak iso dadi pejabat tinggi kok. Disubya-subya, dibele-bele sampe gak kok. Sampe nemen-nemen. Aku gak dadi apa-apa gak masalah. Aku gak dadi apa-apa sampe saiki profesi yo gak duwe. Mangan seanane, nyekel anak-anak yo kadang iso, kadang gak iso, kadang utang-utang. Apa? Melarat apa? Dulur-dulurku yang melarat-melarat kabeh. Ayahku yang biar yang melarat, ibuku yang melarat, itu melarat ke wedi. Anggitmu Kanjeng Nabi soge, tak? Kau tak kandano Kanjeng Nabi, kan? Kanjeng Nabi ini, loh, anak buah sampean, loh, sambat, ay. Piro kelambi ini, Kanjeng Nabi ngunu. Piro kelambi sampean? Sa lemari, ya. Ngono aku. Kanjeng Nabi jahit sepatune dhewe, sandal sepatune dhewe dijahit dhewe. Kelambine mek telu rek, sitok digawe, sitok disimpen, sitok diumbah muter ngono iku. Kanjeng Nabi ku kamare karo Siti Aisyah, ya. Kamare ombone 4,80 cm, 4,80 meter kali 4,62 meter. Dibanding kamar mandine Pak Hanif, luwe gede kamar mandine Pak Hanif. Jane aku melarat kayak ngene izin karo Kanjeng Nabi. Bayangno nek kon kok sugih temen, terus kon di swarga keperuk Nabi, kon disemoni sugih niye, ngene apa kan? Aja ngersulat ta nikmatan uripmu ya. Nggih, nggih, nggih. Ya. Kaya itu bukan tujuan, kaya itu akibat dari kesungguhan hidupmu. Kalau Allah memberikan akibat yang lain trimon, enggak ada masalah. Yang harus kaya adalah rasa syukurmu. Yang harus kaya adalah perjuanganmu untuk menjawab tantangan-tantangan. Ngono lho, Rek. Ya mek ngono iku tak urip iku. Anggitmu kan duwe omah gede sok kalau bono kuburan, ta yo gak iso ngono lho. Ngono ya toh? Kan saya ingin duduk 1 miliar, kok gaya apa aku takut. Nek gaya kondok, nek duduk pesantren butuh rek 10 miliar, 10 miliar mungkin butuh. Bermanfaatnya agak. Tapi nek kan saya keluarga, kan duduk 1 miliar kok gaya apa. Kok gaya apa, wong manganmu ya mek rong piring, telung piring. Kan turu ya mek sak dipan, sak kasur. Apa kan katanya tuku 10 kasur, nek bengi pindah-pindah ngono. Terus kan duwe mobil, motor sampai 5. Terus kok gawa kabeh. Terus kok kene tutuk kono motor iki, terus kono ganti meneh anakmu kok kono ngawal. Tapi apa? Kerakusan dan kekayaan itu tidak bisa diterapkan. Dia hanya mitos kebanggaan kosong di dalam hatinya. Jadi jangan pernah merasa miskin atau melarat. Sing penting kon konsentrasi nambut gawe, temenan, khusyuk, dungo sing ngapi ibadah yang rajin sampai kon gak kerasa melarat asuge ngono lho repi ku ya. Sampai gak kerasa. Contohnya iki lho, gak kerasa lanang, gak kerasa wedok. Sebab di sini kita naik derajat iki gak lanang gak wedok iki menungso. Lebih tinggi lagi ini Abdullah, lebih tinggi lagi ini Khalifatullah, lebih tinggi lagi ini ahsani taqwi minallah. Ngono rek. Kono nek jeeling melarat, jeeling suge iku aku nak ndelok arek-arek yang ikut kepengin ngaplok iki ndas semua aku. Anggitmu. Lah anggitmu ana sing soge, ta iki mburi iki lho. Nggih mburi iki lho, Pak Nevi ku, pimpinan Kiai Kanjeng. Omahe cilik. Iyalah, nyelengi satu kuki jang elek kalau sing ana irunge iki lho. Sing ana irunge jan pian lho, ya. Gak cukup gawe garasi. Akhirnya mergo ndudul temboke-temboke dibolongi pas irunge iki kok. Padahal jerone iku mejane belajar anake. Dadi anake belajar ndek-ndek ndase. Saking gak duwene. Ya apa? Pak Joko Kanto iku sing sebelah kanan aktor terbaik Indonesia teater. Iku sekolah SMP gak tamat. Biyen penjaga THR. Tapi tekun nyambut jane gak tahu sambat ketika gempa Jogja. Kiai Kanjeng membikin 62 rumah untuk korban gempa. Pak Joko kerja keras untuk ikut membantu rakyat yang kena gempa rumahnya ambruk. Di tengah jalan kita tahu, baru tahu bahwa Pak Joko dhewe omahe ambruk tapi gak tahu ngomong. Coba. Gak tahu ngomong bahwa omahe ambruk padahal dhewe nyewangi gak ek nomah, dhewe dhewe gak duwe omah. Iku lho Kiai Kanjeng. Ngono. Tak dongak nong kok bengi kon ngipi ditekan Nabi Ayub. Ngomong apa kon? Melarat. Hmm? Tak dongak nong ketemu Nabi Ayub kon. Ya, yeah. Nabi tekan ono arek. Nggih, kadang kula niku pernah kenangan ngoten, Mbak Nun. Wis ta, ya wis ya. Wis pokoke kon ngene rek, kon ngene. Bendina wacan sing diwaca malu. Sing nangis mang lho ya. Lengkap api, nek gak lengkap ini fal ya butu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju wa amanahu min khauf. Allah berjanji angger kon ngabekti temen karo pemilik Ka'bah, tuan rumah Ka'bah. Masih Ka'bah yang di kono, tapi nek kon lunga kaji kon umroh Ka'bah kon mulih ning jero atimu. Ngono ya. Engko akhire Ka'bah sing tawaf ning dasmu. Ngelu dhewe lulu apa kira? Apa kira? Jatah Ka'bah mubeng. Loh, Ka'bah kan cuma batu. Anggitmu terus Allah turun deh, kunu-kunu. Ngawur aja. Anggitmu Jokowi mulburun terus loh, loh sampe temeri kita loh. Ini ya, gawon Ka'bah nadimu. Asal engkau menyembah Allah, Allah menjamin saya akan bebaskan kamu dari lapar dan saya akan mengamankan kamu dari rasa takut. Kan saiki iki merasa lapar, merasa takut. Allah akan membebaskanmu dari itu wiritanmu iku mang ya. Fal ya'budu rabbadzal bait allazi atamu min ju wa amanahu min khauf. Oke, berikutnya. Wis sosok meneh kon. Sakno arek-arek liyane. Nah, jadi teman sekalian, apa yang beliau ungkapkan terakhir tadi betul-betul merupakan pintu berkah. Anda memasuki pintu itu nanti akan memasuki ruang yang luar biasa luasnya dan luar biasa indahnya. Kapan-kapan kalau kita bisa ketemu lagi di sini, kita khususkan untuk cerita-cerita ngunu-ngunu iku mang. Sing selawe juta berbaring api trute. Saya punya sangat banyak cerita konkret mengenai itu, baik menyangkut saya maupun para waliullah yang dari dulu-dulu sampai saat-saat yang berikutnya. Terus sing ganteng iki mang ya kon ku ganteng nek duduk kon sing ngomong. Nek kon ganteng kon dhewe sing ngomong ganteng jenenge kon gembanteng gitu. Nek kon ayu kudu sing ngomong wong liya oh arek iku ayu nek kon dhewe sing ngomong jenenge kemayu lak ngono ah ngono lho. Dadi nek anakmu kok arani ayu ojo percaya tapi nek tanggamu ngarani anakmu ayu percaya nek anjane anakmu ayu kan gitu. Iki ngene-ngene iki nek ditingkatkan sampai ke tingkat politik pencitraan segala macam ini bisa menipu banyak orang tapi nek guyon-guyon ngene gak masalah. Untuk direktur mie ayam dan juragan es dawet, hikmah dari beliau berdua tadi luar biasa. Jadi urusannya itu bukan kaya apa miskin, urusannya itu pemberian Allah atau bukan sing kok dolek iku. Nek pemberian Allah anjane karepe Gusti Allah, trimon karena itulah yang paling kaya, itulah yang paling baik. Ngono ya, Dik ya. Anjane ngono iku. Dadi kalau soal me, makanya jangan selalu minta diridhoi Allah. Tapi nomor satu adalah meridhoi kehendak Allah atas diri kita. Jadi kan ojo gupuh jaluk ridho, tok kon dhewe gak ridho. Jadi nomor satu adalah radiyah supaya mardiyah. Apa rek? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi bati wadkhuli jannati. Ya itu berikutnya. Jadi sudahlah, Anda berjuang terus. Anda berjuang terus. Ukurannya jangan kaya miskin. Ukurannya adalah kalau ini ridha Allah saya terima, ya. Saya ulang cerita mengenai bahkan sehat belum tentu lebih baik dari sakit. Kalau sakit itu dari Allah, dia lebih baik dari sehatmu. Tak baleni mana cerita di Ma'iyah. Nabi Musa dikandani karo Gusti Allah, kon iku duduk sing paling idek karo aku sa. Lum kita, ngopo kon iku gak tapi idek, kon ono uang sing karo aku iku idek nemen. Dole ono jenenge iki ndek kono mae, terus dole karo Nabi Musa. Ternyata uang sing paling dekat kepada Allah itu uang iku lumpuh berbaring, loro demam panas, dan meripate iku sampai mendulu. Mendulu iku ya metu teko, meh metu teko koyok gandrung to rek ya. Terus Nabi Musa gak teko langsung didekep langsung didongakno. Terus dhek nolak lho aja didongakno aku. Sing paling gara aku idek nang Gusti Allah iku ya aku lara iki. Nek lara ku waras kok aku ado, mau aku. Ngono lho. Dadi saiki dongamu jelas. Mumpun sampai mboten bangkrut kula niki ya Allah. Sing gara kula idek niku nggih bangkrut-bangkrut niki. Ya gak rek, maksud saya ukuran utama adalah apakah yang Anda alami membuat engkau lebih dekat dengan Allah atau tidak. Kalau itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, itu yang terbaik berarti. Kalau kamu kaya dan menjadi lebih dekat kepada Allah, kekayaan baik. Kalau kamu miskin menjadi lebih dekat dengan Allah, maka kemiskinan itu baik. Jadi ukurannya bukan kaya miskinnya, bukan sehat sakitnya, ukurannya adalah menjadikan engkau lebih dekat dengan Allah atau tidak. Percaya karo iku kok kono jare mikir sugih jare mikir dhuwit kok dhuwit teko dhewe. Anak kon sik mikir dhuwit malah gak teko dhuwite nggih. Wis pokoke kon terserah Gusti Allah ya apa. Mung Gusti Allah ngurus hatimu kok. Cuman kon kagak cangkem iku apa? Ati-ati. Akhire ya aja mureng-mureng ya. Wong Jombang mosok kate ngomong cangkem bahasa ngawur ae kon iki. Bahasa alusnya apa Mas Jijit? Tutuk ayo podo ayo. Tutuk, cangkem, cocot, congores, angel lanjut ayo. Sembung itu ya kira-kira ya oke. Kita teman sekalian, kita harus mengakhiri segala sesuatu dengan menyatakan cinta kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti komitmen kita pengabdian kepada Rabbah Hadzal Bait yang menjamin at'amahu min ju' dan menjamin wa amanahu min khauf. Sampean belum terjamin karena sampean kurang fal ya'budu rabbah hadzal bait. Kira-kira ngono ya. Yo manusia dinamis, pokoknya terus-menerus Anda lakukan itu. Kita selawatan satu saja dengan satu referen kemudian kita akhiri bersama-sama. Shallu ala Muhammad.